نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا من نفس واحدة وها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid ma jaa fin nusrah, bab apa yang telah datang tentang nusrah. Telah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir tentang masalah nusrah. Nusrah yakni melepaskan sihir dengan sihir. Maka faqala, Nabi menjawab, hiya min amali syaitani, nusrah itu termasuk dari perbuatannya syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatannya syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid, wa Abu Dawud, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dikeluarkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini mengandung faidah. Diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Yang pertama, hadis ini diambil faidah an-nahyu 'anil nusrah. Hadis ini mengandung faidah yang pertama, larangan melakukan praktek nusrah, yakni ala sifatil lati ta'maluha al-jahiliyah. Nusrah yang sifat-sifatnya itu seperti yang dilakukan orang jahiliyah. Seperti apa sifat yang dilakukan orang jahiliyah? Yaitu di annaha sihrun, dikarenakan nusrah yang dipraktekkan orang jahiliyah adalah sihir. Dikarenakan sifat nusrah yang dipraktekkan orang jahiliyah adalah praktek sihir. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini kata Syekh Saleh Fauzan, masyru'iyatu su'alil ulama, disyariatkan bertanya kepada para ulama. Bima ka mimma askala hukmuh, di dalam perkara yang muskil, sulit untuk dipahami. Hadis ini mengandung faedah disyariatkan bertanya kepada para ulama pada perkara yang muskil, sulit untuk dipahami. Kenapa demikian? Hadharan minal wuku'i fil mahdur, dalam rangka berhati-hati terjatuh kepada perkara yang dilarang. Dalam rangka berhati-hati terjatuh pada perkara yang dilarang. Nah, karena permasalahan nusrah yang beredar di tengah-tengah para sahabat waktu itu, suatu perkara yang harus diterangkan karena beredar di tengah masyarakat, yakni masyarakat jahiliyah. Ketika sahabat mendapatkan apa yang ada di tengah masyarakat, itu nusrah, ini butuh perincian. Maka mereka, para sahabat, ketika mendapatkan sesuatu yang muskil atau muskilah, mereka datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pada masa-masa sekarang ini, maka sesungguhnya kewajiban kita sebagai bentuk berhati-hati. Ya, berhati-hati dari perkara yang kita tidak tahu ilmunya. Kepada siapa kita bertanya, maka Allah Ta'ala tunjukkan, fas'alu ahla az-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul zikri. Ahlul zikri ditafsirkan oleh para ulama yaitu orang-orang yang mereka mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram. Perkara yang halal dan haram, atau dengan kata lain, para ulama. Para ulama yang mereka benar-benar mengilmui Alkitab was Sunnah. Ya. Mereka ahlul khasyah. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Itulah para ulama. Maka innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, tidak lain orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, al-ulama'u, itulah para ulama. Para ulama yang takut dari dosa, mereka bukan orang yang memberanikan diri berbicara tanpa ilmu. Mereka takut berbicara tanpa ilmu. Mereka takut melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka orang yang takut, khasyah. Tidak cukup orang yang dikatakan berilmu hanya memiliki banyak kitab, pandai berbicara bahasa Arab, belum cukup. Sampai terkumpul di hatinya rasa khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, takut melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para ulama. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, laisal alim bikasratil kutub atau bikasratil ilm, kasratul riwayah, bukanlah orang yang alim itu sekedar banyak membawakan riwayat. Tapi cukup seorang alim ketika dia merasa khasyah, takut bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk dalil yang kedua. Ya. Wa qala wa su'ila Ahmadu anha. Dan riwayat berikutnya, faqala, maka ditanyakan, su'ila Ahmadu, dan ditanyakan kepada Imam Ahmad, Faqala Imam Ahmad, su'ila Ahmad anha. Imam Ahmad rahimahullah itu ditanya tentang masalah nusrah. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab. Apa ucapan beliau? Qala Ibnu Mas'udin yaqrahu hadza kulluhu. Maka ketika ditanyakan, ya, Imam Ahmad ditanya tentang hukum nusrah, maka Imam Ahmad menjawab dengan perbuatannya Ibnu Mas'ud. Faqala Ibnu Mas'udin, sungguh telah berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, apa? Yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud itu membenci nusrah kullahu, seluruhnya. Ibnu Mas'ud itu membenci nusrah seluruhnya. Jadi dalil yang kedua disebut dengan athar. Apa itu athar? Athar ialah apa yang terucap, apa yang datang dalam perbuatan para sahabat yang mulia. Iya. Dan kita tahu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika mengamalkan agama dibimbing oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Maka Ibnu Mas'ud itu membenci segala bentuk praktek-praktek nusrah. Ya. Yang dimaksud nanti nusrah yang dibenci nanti akan disebutkan. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Faqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqrahu hadza kullah. Ajaba rahimahullah. Di sini Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, imam yang ada pada masanya, di zamannya, beliau Imam Ahlus Sunnah ditanya tentang nusrah, maka menjawab biqauli as-sahabi. Beliau menjawab dengan jawaban ucapannya sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Wa ka'annahu laisa indahu atharun sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik wa illa al-istidlal bihi. Seolah-olah tidak ada di sisinya athar yang sahih dari nabi dalam hal itu, kecuali beliau membawakan di sini sebagai istidlal, pendalilan. Karena termasuk dalil ialah apa yang ternukil dari ucapan sahabat. Ya. Sebagaimana kata Imam Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafadoka nas. Atas kamu mengikuti athar-athar para salaf. Apa yang terucap dan dilakukan dalam memahami agama oleh salaf, ikuti. Alaika bi athari man salaf wa in rafadoka nas. Wal masyaru ilaihi, dan yang diisyaratkan hukum nusrah di sini, yakrahu kullah, yakni yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud membenci nusrah ini secara menyeluruh. Kullu anwa'in nusrah, segala jenis praktek-praktek nusrah. Apa itu nusrah? Menghilangkan sihir dengan sihir. Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau membenci segala jenis tamaim, termasuk jimat-jimat. Sebagaimana riwayat Imam An-Nakhai rahimahullah. Al-Imam An-Nakhai rahimahullah, beliau berkata, seorang tabi'in, kanu yakrahuna tamaim kullaha. Mereka, yakni murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Mereka semuanya membenci tamaim, jimat-jimat. Jimat-jimat secara menyeluruh, ya. Minal Quran wa ghairi al-Quran. Baik jimat-jimat yang terbuat dari ayat-ayat Al-Quran atau jimat-jimat yang terbuat bukan dari ayat Al-Quran, ya. Sebagian orang membuat ayat-ayat tertentu ditulis di kertas, setelah itu digantung di leher, sebagiannya di rumah atau di kendaraan. Tabarruk, mereka mengatakan tabarrukan untuk diambil barokahnya. Maka ini termasuk jenis tamaim, jimat-jimat untuk menolak bala, untuk menolak sihir, untuk menolak penyakit ain, untuk menghilangkan penyakit lemah. Maka ini termasuk perkara yang dibenci oleh Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Ya, baik menggantungkan ayat tersebut apapun tujuannya. Ini yang dipegang oleh salaf Ibnu Mas'ud dan para murid-muridnya. Ya. Terusnya, wa dhahiruhu, dan yang nampak dari ucapan Ibnu Mas'ud, walau kanat ala wajhil mubah, dibenci walaupun caranya hal yang mubah. Alama ya'ti, sebagaimana yang akan datang nanti perinciannya. Lakinahu khairu murad, namun bukan ini yang dimaksud. Li'ana nusrah bil Qur'an wa ta'awudat, dikarenakan nusrah menghilangkan sihir dengan dibacakan Al-Quran. Wa ta'awudat, atau dibacakan ta'awud, ta'awud kul a'udhu birabbinas, atau dengan ayat atau doa yang diajarkan oleh Nabi, u'iduka bikalimatillahi tamah min kulli ainin lamah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-masru'ah, yang disyariatkan. Ini boleh. Walam yakul ahadun bikarahatihi. Kalau nusrah bentuknya ruqyah, ruqyah tadi, ada orang kena jin, kena sihir, kita ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka itu dibolehkan. Apa syahidnya? Syahidnya ialah perbuatan malaikat Jibril. Beliau meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkena sihirnya orang Yahudi. Oleh Jibril diruqyah, dibacakan surat Al-Falaq, dibacakan surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas, dan sembuh biiznillah. Yang meruqyah Jibril dan yang diruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu boleh, ya. Baik, tidak ada yang melarangnya karena dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat ada yang melakukan ruqyah, ya. Tapi ruqyah pada zaman itu bukan untuk pekerjaan, sekedar untuk ta'awun. Apa itu ta'awun? Menolong orang butuh, ditolong, bukan dikomersialkan. Apalagi bikin rumah ruqyah, atau istilah sekarang sentral apa? Ruqyah. Ini difatwakan oleh Syekh Saleh Fauzan menyelisihi perbuatan para salaf. Kalaupun ada orang terkena sihir misalnya, lalu kita dimintai bantuan membacakan Al-Quran, itu niatnya menolong dan niatkan ibadah, bukan komersil, ya. Apalagi dengan mahar, kalau sembuh harus memberikan 7 ekor kambing, dengan mahar 5 juta. Kalau tidak, maka tidak mau menolong. Ini sudah bentuknya bukan lagi menolong, tapi komersil. Dan ini melisihi. Naam, kalau kita menolong lalu diberi sesuatu, tidak mengapa diterima. Iya. Namun kalau dikomersialkan, sebagaimana praktek di zaman sekarang membuat sentral-sentral rukyah, maka ini tidak dicontohkan para salaf rahimahumullah. Selanjutnya, wasabaqa anna ibna mas'udin radhiyallahu anhu kana yaqrahu ta'liqa tamaim minal Qur'an. Dan telah lewat pembahasannya dalam bab tamaim dulu, bahwa Ibnu Mas'ud membenci apa itu? Menggantung jimat-jimat, baik minal Qur'an wa ghairi al-Qur'an, sebagaimana ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ya. Wa ala hadza, maka dengan demikian, fal kulliyatu, yang dimaksud menyeluruh, seluruh bentuk nusrah yang disebutkan fi qawli Imam Ahmad, yaqrahu hadza kulluh yuradu biha an-nusrah allati min amali syaitan. Namun yang dimaksud, kata Syekh Utsaimin, bahwa ucapan Ibnu Mas'ud membenci segala bentuk nusrah, yaitu nusrah yang dilakukan padanya praktek setan. Wahya nusrah bisihri, kata Syekh, nusrah menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Ya. Ini yang tidak boleh. Wa nusrah allati minat tamaim, atau nusrah menghilangkan sihir dengan menggunakan jimat-jimat. Ya. Jimat-jimat itu sebagian orang meyakini ada penunggunya. Ya. Sehingga kalau begitu menghilangkan jin dengan jin. Dia menghilangkan jin dengan jin yang serupa, atau dengan bahasa lain, menghilangkan setan dengan bantuan setan. Berarti tidak boleh. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa tamaim man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik kecil. Syirik akbar, kalau dia yakini itulah yang menghilangkan penyakitnya. Kalau diyakini sebagai sarana saja, maksudnya wasilah saja, itu jatuhnya syirik asghar. Terlepas syirik akbar atau asghar, yang jelas itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Oleh karena itulah, seorang muslim berhati-hati mensyiarkan sesuatu yang orang umum meyakini itu perbuatan praktek syirik. Ya. Sudah masyhur di tengah masyarakat bahwasanya kalau orang ingin dagang cepat laku atau laris dagangannya, mereka berusaha mencari batu. Batu, batu merah delima, supaya muncul rasa cinta, rasa sayang. Kalau diyakini itu sebagai asbab, yang diyakini sebagai wasilah saja, ini tetap syirik. Iya. Yeah. Kalau diyakini itulah yang mendatangkan rasa cinta di hati manusia, jadilah syirik akbar. Maka berhati-hati seorang muslim. Iya. Selanjutnya, wa qauluhu, ucapan Ibnu Mas'ud. Yaqrahu. Apa itu yaqrahu? Yaqrahu ai al-mubghadu, dibenci. Al-karoha indal mutaqaddimin yuradu biha at-tahrimu ghaliba. Kalimat makruh, ya, kita sering mendengar ada wajib, ada mustahab, ada haram, ada makruh. Makruh kalau kita terjemah dibenci, ya. Maka menurut ulama-ulama salaf dulu, ya, namanya makruh itu menunjukkan haram. Ya. Wala takhruj anhu illa biqarinatin. Akan keluar dari pengertian haram, berarti makruh tidak sampai tingkatan haram. Ya. Tapi apa? Di bawahnya. Ketika ada dalil yang mengeluarkan dari keharaman. Wa indal mutaakhirin khilafu aula. Namun di kalangan ulama yang akhir-akhir, mereka mengartikan makruh itu dengan pengertian sesuatu yang tidak sampai haram. Artinya boleh saja melakukan karena tidak sampai tingkatan haram. Namun pada asalnya kalau kalimat makruh seperti Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menerangkan masalah duduk-duduk di saat selesai dikuburkannya mayit, ya. Duduk-duduk, makan, minum, berkumpul setelah dikuburkannya mayit. Apa kata Imam Syafi'i? Kunna nu'addu. Kami menganggap al-ijtima'u ba'da dafni minan niyahah. Dan ini dibenci, makruh indahum. Kami menganggap duduk, makan, berkumpul setelah dikuburkannya mayit itu termasuk meratapi mayit. Dan mereka istilahkan makruh. Tapi makruh di situ bukan berarti tidak sampai tingkatan haram. Kenapa? Niyahah itu haram hukumnya. Ya. Karena itulah di dalam Al-Qur'an fala tadun lafdu anna lafdul makruh fi urfil mutaqaddimin au kalamuhum mislama fi kalamil mutaakhirin. Jangan Anda menduga lafaz makruh yang dikenal ulama mutaqaddimin atau ucapan mutaqaddimin itu sama dengan ucapan mutaakhirin. Iya. Yeah. Ya, bal huwa yakhtalif. Bahkan istilah makruh menurut ulama mutaqaddimin, ulama salaf, itu cenderung haram. Contoh dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 38. Di sini contohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita perkara-perkara yang diharamkan. Surat Al-Isra ayat mulai 23 sampai ayat 38. 1. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan, memerintahkan, mewasiatkan untuk beribadah kecuali kepadanya. Jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua, berbuat syirik, durhaka itu makruh. Maksudnya apa? Haram. Ya. Terus pada ayat berikutnya, wala tubadir, tubadir tabdira, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Jangan menghambur-hamburkan harta, karena menghamburkan harta teman-temannya setan. Iya. Jadi haram menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat. Dia gunakan harta tidak bermanfaat di dalam dunia atau akhiratnya. Pada ayat berikutnya Allah Ta'ala juga melarang, wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak-anak kalian. Khasyata imlaq, takut melarat. Anak dibunuh karena takut melarat. Jangan. Nahnu narzukukum, narzukuhum wa iyyakum, karena kami yang memberi rezeki kepada anak itu dan kalian juga. Larangan membunuh anak. Membunuh anak karena takut melarat, haram hukumnya. Bukan makruh. Karena pada ayat di ayat ke-38 setelah disebutkan satu persatu hal-hal yang haram, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua kejahatan tadi, berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, menghambur-hamburkan harta, membunuh anak takut melarat, ya, juga termasuk wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Innahu kana fahisata wa sa'a sabila, zina perbuatan yang keji, jalannya jelek. Berzina itu makruhan. Apa makruhan maknanya? Haram. Karena pada ayat yang ke-38 semua kejelekan tadi, kana inda rabbika makruha, itu dibenci. Dibenci maknanya haram, bukan makruh, maknanya dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ya, perhatikan di sini istilah makruh yang sering dipakai ulama salaf itu menunjukkan makna haram. Ya, karena itu berbeda jauh dengan istilah yang dipakai ulama mutaakhirin. Bisa dilihat dalam surat Al-Isra ayat ke-23 sampai 38. Wala syakka annal murad bil karahati huna at-tahrim. Sehingga ucapan Ibnu Mas'ud, ulama salaf, yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud makruh ialah haram. Berarti apa maknanya? Ibnu Mas'ud mengharamkan, menghilangkan sihir, nusrah dengan sihir, termasuk pakai jimat-jimat. Ini yang dimaksud ucapan Ibnu Mas'ud yang dibawakan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, wa fil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah, an Qatadah, dari Qatadah. Siapa Qatadah? Qatadah bertanya kepada Ibni Musayyab atau Musayyib. Qatadah yang dimaksud adalah Ibnu Ti'amah, Ibni Abdul Aziz. Qatadah Ibni Aziz Ibni Amr Ibni Rabi'ah Ibni Amr Ibni Al-Haris Ibni Sadusi Al-Basriyu. Beliau siqatun faqih, ulama yang siqah, bisa dipercaya. Ya, Qatadah ini termasuk siqatun faqih, ulama yang siqah dan faqih. Dan beliau termasuk min ahfadit tabi'in, para ulama-ulama yang paling banyak menghafal hadis dari kalangan tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat. Dan beliau ahfaz tabi'in, seorang tabi'in yang paling banyak menghafal hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wulida akmah. Beliau dilahirkan dalam kondisi buta. Buta dari kecil. Buta dari kecil, tapi beliau jadi ulama besar. Ya. Demikianlah orang yang dimuliakan oleh Allah, walaupun buta matanya, tapi hatinya dibuka oleh Allah Ta'ala. Beliau banyak menghafal hadis, walaupun buta. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijriyah. 61 Hijriyah. Jadi masih masa-masa keemasan ilmu pada masa itu. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Anas ibni Malik dan selainnya. Dan beliau wafat pada tahun 117 Hijriah. 117 Hijriah. Berapa umurnya? 117 dikurangi 61. Ketemu umurnya? Berapa? Ya. Itu umur beliau. Dan beliau barakallahu fikum, walaupun saya ulangi, walaupun dilahirkan dalam akmah, kondisi buta, namun beliau sangat banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama yang Allah takdirkan buta. Ulama mutaakhirin sekarang, ulama termasuk salafiyin, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Seorang ulama yang ada di Medina. Beliau dalam kondisi tidak melihat. Tapi masya Allah, kalau antum duduk di hadapannya, antum akan banyak mengambil faidah-faidah hadis, athar, ucapan para salaf. Beliau membawakan materi pelajaran dalam kondisi tidak melihat. Masya Allah. Saya pernah suatu saat daurah di Jogja. Kita ada asatidah membacakan kitab yang beliau syarah. Ada beberapa kalimat yang terlewatkan atau keliru membacanya. Beliau langsung menegur, insyaallah. Tadi beliau sudah menghafal. Ini menunjukkan Allah berikan keutamaan masing-masing manusia sesuai dengan keutamanya. Bahkan Syekh bin Baz, Syekh bin Baz rahimahullah juga demikian. Dalam kondisi tidak melihat, tapi beliau belajar dengan orang-orang yang di sampingnya membacakan kitab. Dan beliau banyak hafalannya, saya Bukhari, saya Muslim. Beliau memiliki hafalan yang sangat banyak. Ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada para ulama kita. Ya. Oleh karena itulah kita tentunya lebih bersyukur kalau Imam Qatadah ini dilahirkan dalam kondisi buta. Beliau bersemangat belajar, mendengar. Tentu kita yang diberi oleh Allah nikmat bisa melihat harus lebih mensyukuri. Apalagi sekarang yang namanya ilmu terbuka, bisa dibaca dengan mudahnya, bisa dihafal sesuai dengan kesempatannya. Maka marilah saya sampaikan, kami nasihatkan kepada kaum muslimin, apalagi kita ahlus sunnah, di masa-masa semakin banyak bermunculan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, kita harus lebih konsentrasi dan serius membekali diri dan keluarga dengan ilmu. Iya. Jangan kalah dengan imam ini. Dalam kondisi buta menjadi ahfadul hadis, orang yang paling banyak menghafal hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, setelah dibawakan riwayat oleh Imam Bukhari dari Qatadah, qultu li ibni Musayyab. Qatadah berkata, saya pernah bertanya kepada ibni Musayyab. Ya. Berarti gurunya. Rajulun bihi tibbun tibbu aw yukhadu an imra'atihi. Ayuhallu anhu aw yunsharu. Aku bertanya kepada Imam Ibn Musayyib tentang seorang yang terkena sihir. atau dia itu sakit tidak bisa mendatangi istrinya, sihir sehingga tidak mampu mendatangi istrinya. Namun datang waktu sholat isya, insya Allah kita lanjutkan waktu, dan insya Allah taklim hari Ahad besok, insya Allah pekan kedua di Masjid Agung dan juga di Ma'had Al-Mansurah bersama Al-Ustadz Saiful Bahri dari Mujur, insya Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.